Fakir-fakirta yang 72 golongan telah keluar dari Islam, semisal Syiah, Khawarij, Mu'tazilah, Suhiyah. Tidak, di kitab ini saya jelaskan. Karena Nabi SAW mengatakan sataftariku ummati, akan berpecah belah umatku. Mereka semua yang 72 masih umatku. Karena itu sebagian ulama tidak memasukkan Syiah ke dalam 72 ini. Sebagian dari ulama, umumnya ulama salaf yang dahulu seperti Imam Ahmad dan yang sebelumnya yang sudah beliau, tidak memasukkan Jahmiyah ke dalam kelompok yang 72. Tapi selama mereka masuk ke dalam yang kelompok 72 ini, mereka muslim, tidak keluar dari Islam. Kalau kita keluarkan mereka dari Islam, kita telah menjalani Alkitab dan Sunnah, dan kita justru masuk ke salah satu dari 72 kelompok ini, itu kelompok Khawarij. Karena itu kata Ibnu Taimiyah kepada Allah Ta'ala, barang siapa yang mengatakan mereka ini kafir, keluar dari Islam, maka dia telah menyalahi Alkitab dan Sunnah dan ijma' para sahabat. Karena para sahabat tidak mengkafirkan Khawarij. Ali yang memerangi Khawarij tidak mengkafirkan Khawarij. Pertanyaan